الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan kita masih menjelaskan tentang poin-poin yang merupakan uzur bagi seorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, ar-rabi'u, uzur yang keempat yang menyebabkan seorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, al-hamlu war-rada'. Seorang wanita yang dalam keadaan hamil atau seorang wanita yang sedang menyusui anaknya. Falmar'atu idza kanat hamilan aw murdhi'an, seorang wanita apabila dia dalam keadaan hamil atau menyusui. Wa khafat 'ala nafsiha aw waladiha, dan mengkhawatirkan atas dirinya, menyebabkan dia lemah karena dia tidak hanya menanggung dirinya sendiri namun dia juga menanggung anaknya yang masih dalam kandungannya sebagai janin, atau menanggung anaknya yang sedang menyusui. Dia mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan anaknya, atau mengkhawatirkan kedua-duanya, dirinya dan anaknya. Bisa babi shaumi, disebabkan karena puasa. Jaza lahal fitru, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Lima rawahu Anas, berdasarkan riwayat Anas. Yang dimaksud Anas di sini adalah Anas bin Malik Al-Ka'bi. Apabila disebutkan Anas secara mutlak, biasanya yang dimaksud Anas bin Malik Abu Hamzah Al-Ansari, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dimaksud di dalam riwayat ini, maka yang disebutkan Anas seakan-akan mengesankan bahwa ini adalah Anas bin Malik, pelayan Nabi alaihi salatu wasallam. Yang benar bahwa Anas bin Malik di sini bukan Anas bin Malik yang masyhur, namun Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah wada'a 'anil musafir syatr as-salati was-sawm وعن الحبلى والمرضع الصوم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dari seorang yang musafir setengah salat, yakni seorang musafir mengqasar salatnya, salat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dari seorang musafir as-shaum, maksudnya kewajiban berpuasa. Namun wajib baginya mengqadha. Wa anil hubla wal murdhi' as-shaum. Dan dari wanita yang dalam keadaan hamil dan yang menyusui, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan darinya puasa. Disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menghasankannya, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Albani juga menghasankan riwayat ini. Maka dari hadis Nabi SAW ini jelas menunjukkan bahwa seseorang wanita yang dalam keadaan hamil atau menyusui merupakan rukhsah baginya untuk tidak berpuasa. Namun apabila dia berpuasa, maka hukum puasanya sah. Terkadang seorang dalam keadaan hamil tapi punya kemampuan untuk berpuasa, dia tidak merasa berat, maka tidak mengapa. Hanya yang dikhawatirkan bagi seorang yang hamil, demikian pula yang menyusui, karena memudaratkan, baik memudaratkan dirinya atau memudaratkan anaknya, sehingga diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Wa taqdi al-hamil wal murdi'u makan al-ayyam allati aftarataha, dan seorang wanita yang hamil dan yang menyusui, apabila dia tidak berpuasa, maka dia mengqadha. Dia mengqadha, mengganti puasanya pada hari-hari yang dia berbuka padanya. Wa dzalika in khafata 'ala nafsihima. Yang demikian itu apabila keduanya mengkhawatirkan diri mereka. Mengkhawatirkan diri mereka. Wa in khafatil hamilu ma'a dhalika 'ala janiniha aw al murdi 'ala radhi'ihima at'amat ma'a al qada'i 'an kulli yawmin miskinan. Namun apabila seorang wanita hamil mengkhawatirkan, apabila dia berpuasa mengkhawatirkan janinnya, selain dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia juga mengkhawatirkan janinnya. Atau seorang wanita yang menyusui mengkhawatirkan anak susuannya yang mungkin dapat menyebabkan berkurangnya ASI disebabkan karena dia berpuasa. Maka dalam keadaan seperti ini kata beliau, at'amat ma'al qadha an kulli yawmin miskinan. Maka dia memberi makan, yakni membayar fidyah untuk setiap hari satu orang miskin bersama dengan al-qadha. Bersama dengan al-qadha, mengganti puasa. Diqaul Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berdasarkan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wal murdi' wal hubla idza khafata 'ala auladihima aftarata wa at'amata. Perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, apabila keduanya mengkhawatirkan anaknya, maka dia tidak berpuasa dan memberi makan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan diriwayatkan pula yang semisalnya dari Ibnu Umar. Walhasil ma'asyir ikhwah rahimakumullah, tentang seorang wanita yang dalam keadaan hamil dan menyusui apabila mereka tidak berpuasa, apabila mereka tidak berpuasa, ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan seorang wanita yang hamil dan atau menyusui ketika dia tidak berpuasa, ada tiga keadaan. Yang pertama bahwa keduanya tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya, bukan anaknya. Dia merasa lemah atau memudaratkan. Maka dalam hal ini yang wajib baginya adalah qadha. Yang wajib baginya qadha dan tidak memberi makan tanpa fidyah. Keadaan yang kedua, seorang wanita yang hamil atau menyusui, yang mengkhawatirkan anaknya dan dia tidak mengkhawatirkan dirinya. Ini yang diperselisihkan. Keadaan yang ketiga, seorang wanita yang hamil atau menyusui karena mengkhawatirkan dirinya dan anaknya. Mengkhawatirkan dirinya dan anaknya. Maka yang wajib baginya adalah qadha. Yang wajib baginya adalah qadha. Sebagian menyebutkan qadha bersama dengan memberi makan setiap hari untuk satu orang miskin, membayar fidyah. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang wanita yang hamil atau menyusui mengkhawatirkan anaknya, apakah dia mengqadha ataukah dia membayar fidyah? Ini perselisihan yang terjadi di kalangan para fuqaha. Ada 6 pendapat yang dinukilkan. Namun di antara 6 pendapat tersebut ada beberapa yang perlu ditinjau. Ya, karena seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hazm mengatakan tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Seorang wanita ketika dia membatalkan puasanya karena hamil atau menyusui, kata Ibnu Hazm, tidak ada qadha, dia tidak perlu mengganti puasa dan tidak ada fidyah. Ini perkataan yang sangat lemah. Ini perkataan atau pendapat yang sangat lemah. Namun dari 6 pendapat tersebut ada 3 pendapat yang perlu ditinjau. Pendapat yang pertama, bahwa dia hanya membayar fidyah tanpa mengqadha. Pendapat ini yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada 2 jalur dari Ibn Abbas, bahwa keduanya cukup membayar fidyah. Dan Ibn Abbas membawa makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Selain untuk orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, ayat ini juga berlaku untuk wanita hamil atau yang menyusui. Dan pendapat ini dikuatkan oleh sebagian para ulama, kalau tidak salah Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan qadha, yang wajib baginya adalah mengqadha saja tanpa fidyah. Tanpa fidyah. Dan ini pendapat dari madhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyah. Dan dikuatkan oleh banyak dari kalangan para ulama, di antaranya Al-Lajnah Al-Daimah, Syekh Nubaz, Syekh Nu'zaimin, Syekh Mughbil rahimahumullah. Mereka mengatakan bahwa yang wajib baginya adalah qadha. Yang wajib baginya adalah mengqadha. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Dan seorang wanita yang hamil atau menyusui yang tidak berpuasa, kondisinya seperti orang yang dalam keadaan sakit, sehingga wajib baginya mengqadha. Yang wajib baginya mengqadha tanpa membayar fidyah. Adapun membayar fidyah yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, ini adalah ijtihad. Ijtihad dari Ibn Abbas dan juga diriwayatkan dari Ibn Umar. Namun di sana ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari jalur Atha' dari Ibn Abbas bahwa Abdullah Ibn Abbas mengatakan tuftir al-hamil wal-murdi' wa taqdiyani siyaman wala tut'im. Seorang wanita yang hamil dan yang menyusui tidak berpuasa namun mengganti, mengqadha puasa dan tidak memberi makan. Ini tabit dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa yang diriwayatkan dari Ibn Abbas ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan bahwa Ibn Abbas mengatakan hanya memberi makan saja, membayar fidyah tanpa qadha. Tanpa qadha. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa yang wajib baginya mengqadha tanpa memberi makan. Tanpa memberi makan. Pendapat yang ketiga mengatakan, dan ini yang dikuatkan oleh al-muallif hafizahullah, bahwa seorang yang mengkhawatirkan anaknya apabila dia berpuasa, maka yang wajib baginya adalah mengqadha dan fidyah. Jadi dua kewajiban, mengqadha dan fidyah. Mengqadha karena dia meninggalkan puasa sehingga wajib baginya mengqadha, dan dia membayar fidyah karena dia berbuka, dia tidak berpuasa karena anaknya, bukan karena dirinya, namun karena mengkhawatirkan anaknya. Nah, sehingga dia membayar fidyah. Dan mereka juga berdalil dengan riwayat Ibn Abbas. Padahal sebenarnya riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala dengan jelas menyebutkan wala taqdiyan, cukup baginya memberi makan, membayar fidyah dan tidak mengqadha. Ini yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Meskipun kalau kita melihat dari sisi berhati-hati, sikap berhati-hati, ya lebih berhati-hati mengqadha sekaligus memberi makan, bayar fidyah. Ya, dan ini pendapat yang masyhur dari pendapat Al-Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Namun yang zahir wallahu ta'ala alam, yang sahih dalam hal ini, yang wajib baginya adalah mengqadha tanpa membayar fidyah, karena dia tidak berpuasa disebabkan karena uzur, baik uzur itu untuk dirinya atau uzur tersebut untuk orang lain. Apabila ada seorang yang sedang berpuasa lalu kemudian melihat ada seorang yang membutuhkan bantuan, pertolongan, misalnya seorang yang akan tenggelam yang dia tidak mampu menolongnya kecuali dengan cara membatalkan puasanya, karena dia apabila dalam keadaan berpuasa menjadi lemah, maka dia boleh membatalkan puasanya untuk menolong hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka dia menolong hamba Allah itu, ya, artinya dia membatalkan puasa karena ingin menolong hamba Allah tersebut, bukan karena mengkhawatirkan dirinya. Namun tidak ada kewajiban baginya kecuali mengqadha, mengganti puasa, dan tidak ada fidyah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang nampak bagi ana, wallahu ta'ala a'lam. فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة. Maka tersimpulkanlah dari apa yang telah kita sebutkan bahwa sebab-sebab yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa ada empat. As-safar, perjalanan safar, wal-marad, sakit, wal-haid wal-nifas, haid dan nifas, wal-khawfu minal halak, kama fil hamil wal-murdi', dan khawatir binasa. Sebagaimana yang ada pada seorang yang sedang hamil atau yang sedang menyusui. Sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.